Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Pelajaran terakhir yang kita ambil adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-23 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-23 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita lanjutkan tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-24 dari surat Al-Baqarah ini. Lanjutan mengenai keadaan orang-orang yang ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan Al-Qur'an yang semisalnya. Karena mereka menentang dan menolak serta membangkang dan tidak meyakini bahwasanya Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, ultimatum kepada mereka. Kalau memang benar-benar Al-Qur'an itu turunnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka datangkan satu ayat saja, bahkan barakallahu fikum sebelumnya satu surat. Nah, mereka tidak akan mampu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Perhatikan pada ayat yang ke-24 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatakan kepada orang-orang kufar, orang-orang yang mereka menentang dan tidak meyakini bahwasannya Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa illam taf'alu, dan jika kalian tidak mampu mendatangkan Al-Quran yang semisalnya, hatta walaupun satu surat atau satu ayat, walam taf'alu, dan kalian tidak akan mampu. Bayangkan itu, pertama kali Allah taala mengatakan jika kalian tidak mampu, nam kemudian yang kedua kali pakai lam, walan taf'alu, dan sekali-kali kalian tidak akan mampu. Paham itu ya? Yang pertama penafian ditiadakan dengan lam. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak mampu mengerjakan, mendatangkan ayat yang semisalnya atau surat yang semisalnya atau Al-Qur'an bahkan, nam walan taf'alu, dan sekali lagi kalian tidak akan mampu. Sudah dikatakan tidak mampu, dan yang akan datang pun tidak akan mampu. Nah, barakallahu fikum. Karena apa barakallahu fikum? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, walaupun mereka berkumpul, nah, jin dan manusia menjadi satu, saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk mendatangkan Al-Qur'an, tidak akan mampu, ya kan? Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, kul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah kalau seandainya jin dan manusia berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan Al-Qur'an yang semisal ini atau yang semisal dengan Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkannya, walaupun sebagian mereka atau sebagian mereka yang lainnya saling berambar kalau pun tolong menolong, tidak akan mampu. Saling tolong menolong, bahu membahu untuk mendatangkan Al-Qur'an, tidak mampu. Oleh karena itu Allah Taala mengatakan fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah, maka jagalah diri-diri kalian, berhati-hatilah kalian dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Manusia dan juga jin, barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jin dan manusia. Dan kalau seandainya kami menghendaki untuk mendatangkan hidayah setiap orang, mampu. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada seluruh makhluknya, mampu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah benar, telah benar ucapan dariku, ketetapan dariku, bahwasanya aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Paham ya? Dari kalangan jin dan manusia. Naam barakallahu fikum. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, "Wa laqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Syahidnya dalam ayat ini barakallahu fikum, wa laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah menciptakan neraka jahannam. Nam di dalamnya nanti penduduknya dalam neraka jahannam katsiran, banyak sekali dari kalangan jin dan manusia. Nah, yang mana kriteria atau sifat jin dan manusia yang masuk ke dalam neraka jahannam, mereka memiliki mata tapi tidak gunakan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Memiliki mata hati tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Ulaika hum ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Naam. Kita perhatikan sini. Uiddatil kafirin. Yang mana neraka jahannam tersebut barakallahu fikum itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Berbeda dengan orang-orang apa? Naam, orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang dipersiapkan untuk mereka apa? Orang-orang mukminin, surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim, a'dattu li ibadiyas salihin, kata Allah taala. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah apa terpetik pada benak manusia, yaitu surga untuk orang-orang saleh, lawan dari orang-orang kafir. Lawan dari orang-orang kafir, orang mukmin saleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ya wa na'am. Kemudian barakallahu fikum wa hafizakumullah. Orang-orang kufar tentunya mereka tidak ada yang tidak kekal. Semuanya kekal dalam neraka. Orang kufar, baik yang kufarnya adalah kafir, yang orang yang memiliki kekufuran yang asli sejak awal dengan kafir, atau yang murtad. Yang murtad dalam artian dulunya muslim, kemudian irtadda. Nah, dia kembali atau bahkan dia barakallahu fikum keluar dari agama Islam menjadi agama selain Islam. Hati-hati. Nah, ancamannya kekal dalam neraka. Dua-duanya sana. Selama mereka dalam kufar, kekal. Tidak ada yang tidak kekal. Berbeda dengan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar barakallahu fikum, misalkan penjudi, pemabuk misalkan, atau pezina misalkan. Nah, ketika mereka barakallahu fikum memiliki dosa-dosa besar tersebut, mereka tidak kekal. Karena mereka tidak kafir barakallahu fikum. Mereka akan apa? Di akhirat nanti tahta masyiatillahi jalla wa ala. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafarlah. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengazab, mengazab sesuai dengan kadar dosanya yang ada pada dia, ujung-ujungnya kemana? Surga. Tapi jika Allah Ta'ala menghendaki mengampuni, mengampuni semuanya langsung ke surga. Tapi apakah mau mencoba? Jangan sampai mencoba. Wah, kita melakukan dosa besar gak masalah, ujung-ujungnya ke surga juga. Akhirnya mencoba melakukan dosa besar. Jangan, kita itu pengennya langsung, ya kan? Kita pengennya langsung masuk surga, bahkan kalau bisa tanpa hisab, tanpa azab. Itu yang kita harapkan. Nah, tanpa hisab, tanpa azab. Humul ladina la yastartun wa la yatawun wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Empat kriterinya, empat sifat yang akan mendapatkan apa? Keutamaan yang sangat besar, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang yang tidak minta diruqyah, orang yang tidak berubah dengan kain besi dipanaskan, tidak pula orang yang menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya atau yur, kemudian orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kriteria sifat-sifat orang yang mendapatkan keutamaan apa? Yadkhuluna jannata bi ghairi hisab wal azab. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Masyaallah, itu yang paling mulia barakallahu fikum. Naam. Kemudian waktu itu dalam kisah tersebut, dalam hadis tersebut, ada salah satu seorang sahabat berdiri minta didoakan. Siapa itu? Sahabat yang berdiri kemudian matanya, ya Rasulullah, udullaha an yaj'alani minhum, udullaha li an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakanlah biar aku termasuk mereka. Siapa ini? Siapa akhwazan? Ukashah bin Mihsan. Ukashah bin Mihsan barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah mengatakan, anta minhum, kamu termasuk mereka. Datang lagi seorang ingin juga seperti itu. Wahai Rasulullah, doakan aku biar termasuk dalam surga. Rasulullah mengatakan apa? Langsung ditutup pintunya. Rasulullah mengatakan, sabaqaka biha Ukashah, kamu sudah didahului Ukashah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Rasulullah menutup pintu ini biar tidak setiap orang minta itu, biar beramal. Nah, barakallahu fikum ya wa na'am. Sehingga perlu diperhatikan, itu termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Na'udzubillah ya. Kita lihat tafsirannya di sini. Tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-24. Fa in ajadtumul an, jika kalian sekarang tidak mampu mendatangkan Al-Qur'an, mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, kemudian apa? Wasata'jizuna mustaqbalan la mahala. Dan nanti pun akan datang, itu kalian enggak mampu. Sekarang aja enggak mampu, yang akan datang apa lagi gitu loh. Enggak akan mampu walaupun berkumpul jin dan manusia, bayangkan. Seluruhnya la mahala. Nah, tidak ada perkara yang mustahil. Dalam artian apa? Dalam artian enggak akan mampu sama sekali. Tidak akan mampu sama sekali. Fattaqun nar bil iman bin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ta'atillah ta'ala. Maka berhati-hatilah atau jagalah dirimu dari api neraka dengan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci keberhasilan adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kunci daripada mendapatkan keutamaan, mendapatkan keselamatan adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah meraih, mendapatkan kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang sangat agung di surga. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah mengatakan juga dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, hadis Nabi Hurairah, "Na'am kullu ummati yadkhuluna al-jannata ila wa man nam illa man aba. Ila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba." Wa fi riwayah, "Wa man 'asani dakhala an-nar." Na'am. Artinya, setiap umatku mereka itu pada asalnya akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Kemudian sebagian para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang enggan itu wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang dia itu bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan. Maksudnya enggan masuk surga. Jadi kunci untuk taat, barakallahu fikum, kunci untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kemudian hadin nar allati hatabuha an-nas wal hijara. Inilah neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Tu'iddat lil kafirina billahi wa rusulih. Dipersiapkan untuk orang-orang kafir yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Hati-hati. Nah, karena sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, neraka, nah barakallahu fikum, neraka yang paling dekat, yang paling marak di dalamnya, itu kalau seandainya batu itu dilemparkan, dijatuhkan itu sampai ke kerak yang paling bawah itu berapa? 70 kharifah, 70 tahun. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan sangat dalamnya itu. Ewan. Nah, orang-orang munafik di kerak yang paling bawah tersebut. Innal munafiqina fid darril asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di dalam kerak api neraka yang paling bawah. Na'am barakallahu fikum ewa. Kemudian perlu diperhatikan barakallahu fikum hafizakumullah, ini merupakan enam tantangan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang yang membangkang dan menolak dan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ucapan manusia biasa. Al-Qur'an itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menolak daripada Al-Qur'an. Ancamannya, tantangannya, mereka tidak bisa memenuhi sama sekali. Satu ayat saja tidak mampu. Na'am barakallahu fikum, karena orang-orang mu'anidun yang mereka menentang dan mengatakan Al-Qur'an adalah turun bukan dari Allah Subhanahu wa taala, na'am, mereka juga tidak mampu untuk mendatangkan misalnya. Nah, bahkan Al-Qur'an itu sendiri apa? Kalau seandainya turunnya dari selain Allah Subhanahu wa taala akan dijumpai perselisihan yang banyak. Sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan, apa itu? Ayatnya apa? Mengenai bahwasannya barang kalau seandainya Al-Qur'an turunnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, saya akan dijumpai perselisihan yang banyak. Apa? Maksudnya? Kalau kana min 'indi ghairillah la wajidu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya, katakanlah kalau seandainya Al-Qur'an itu turunnya bukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bukan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dijumpai perselisihan di dalamnya yang sangat banyak. Perselisihan, kemudian tanakut, bertentangan misalnya akan dijumpai kalau turunnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Ta'ala tetapkan bahwasanya Al-Qur'an itu semuanya apa? Isinya keyakinan, dan harus seperti itu, enggak ada keraguan sama sekali jalannya. Dan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim itu adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, itu mengenai Al-Qur'anul Karim. Nah, itu yang mungkin yang bisa Anda sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-25. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillahi jalla wa ala, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.